Mengapa kau tega hianati aku? Aku sangat menyayangimu. Entah apa yang merasuki dirimu hingga kau tega melukai diriku. Cintaku diulek-ulek.